Ya nanti belum. Cek. Nanti suara kayak ini loh. Ini udah biasa sih. Cek. Kalau suara ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Hafidh ibn Qayyim rahimahullah ta'ala faslun wa min uqubatiha min uqubatil ma'asi annaha tamhaku barakatal umri wa barakatal rizqi وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. Di antara akibat kemaksiatan, maksiat itu menyebabkan hilangnya berkah umur, waktu yang kita gunakan sehari-hari. 24 jam itu ternyata sia-sia, tidak ada manfaatnya. وبركة الرزقي, rizkinya sebanyak apapun tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa barakatal ilmi, ilmunya juga demikian. Sebanyak apapun ilmunya ternyata tidak bermanfaat. Wa barakatal amal, amal yang sebaik sebanyak apapun ternyata tidak ada gunanya. Ini kita lihat banyak dan sudah kita lihat dapatkan dalam sejarah berkembangnya umat ini. Perjalanan yakni kaum muslimin sejak dari generasi awal sampai kita banyak melihat mereka yang mungkin amalannya banyak, ilmunya banyak, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Orang-orang yang mereka itu dipuji di sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, sampai-sampai salah satu dari kamu merasa rendah, minder membandingkan sholatnya dengan sholat mereka. Wasiyamahu ma'asiyamihim, membandingkan puasanya dengan puasa mereka. Merasa tidak bernilai. Para sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini, yang dituju dengan kalimat kum di sini. Kalian merasa minder, merasa rendah, merasa kecil ketika melihat sholat kalian dengan sholat orang-orang khawarij. Tidak ada apa-apanya sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Begitu hebatnya amalan-amalan mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, hum syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di kolong langit. Lain adraktuhum la aqtulannahum qatla'at, Kalau aku dapati mereka, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Kemana perginya? Sebagian mereka diberi rekomendasi ditazkiyah oleh orang terbaik umat ini setelah nabinya. Umar bin Khattab memuji Abdurrahman bin Mujam dan mengirimnya ke Mesir untuk menjadi pengajar. Termasuk dalam barisan orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Hum yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Syarul qatla tahta adimis sama. Hilang barakah ilmu, hilang barakah amal, hilang barakah ketaatan. Wabil jumlah, tamhaku barakatuddin wad dunya. Dan secara umum, maksiat itu menghilangkan keberkahan din, keberkahan agama yang dimiliki seseorang, amal, amal yang dimiliki, kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang, dan dunia yang dimilikinya. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Maka tidak akan anda dapati sekecil apapun barakah pada umurnya, agama, pada dunia, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bi ma'asil khalq. Dan tidaklah terhapus berkah dari bumi ini, dari tanah, melainkan karena kemaksiatan manusia. Di zaman dahulu disebutkan, buah itu misalnya sebesar delima itu cukup untuk beberapa orang. Bahkan pernah di, mungkin di awal itu disebutkan juga, satu biji kurma itu lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Itu pernah di masa dahulu, di mana jadi umat masih hidup dalam keadaan kebaikan. Dan nanti di penghujung, di akhir zaman, Allah akan kembalikan kebaikan pada tanah dan bumi ini, dan akan kembali berkahnya sebagaimana dahulunya, setelah Allah bersihkan dari semua kotoran yang ada di muka bumi ini. Qala fa innal qala Allah tabaraka wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu, manapun juga, bukan hanya di penduduk Mekah dan negeri-negeri Timur Tengah, bahkan di negeri manapun yang mereka membaca ayat ini, ketika mereka bertakwa, ketika mereka beriman, pasti dibukakan oleh Allah atas mereka berkah, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Hujan yang turun tidak menjadi petaka, mendatangkan manfaat, kesuburan. Tanah yang mereka cocok tanami, mereka tisi, mereka tanami, mereka olah, tidak menjadi bencana, tapi menghasilkan, entah itu tanaman-tanamannya ataupun keadaannya yang mudah untuk diolah, menghasilkan, atau mungkin bahkan mereka mendapatkan bahan-bahan mineral, barang-barang galian yang bermanfaat lainnya, nah, untuk kepentingan umat manusia. Wa qala ta'ala wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum. Ini tentang bangsa jin. Ketika mereka mau istiqamah di atas jalan yang lurus, akan kami beri minum mereka air yang segar. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka padanya. Qala wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sungguh seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Terhalang dia untuk mendapatkan kebaikan dari rezekinya. Dia halangi mendapatkan yang halal, dan tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan yang halal itu, karena ini kemaksiatan yang dia lakukan. Wa fil hadis inna ruhul qudus nafatha fi ru'i. Roh Kudus Jibril meniupkan dalam jiwaku, dalam sanubariku annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwa satu jiwa tidak akan mati melainkan setelah sudah sempurna rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari, mencari yang halal, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jangan menganggap lambat rezeki yang kamu upayakan, yang kamu cari. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahu ma indallahi la yunalu bi ma'asillah atau bi ma'siyatillah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih dengan maksiat kepada Allah. Wa innallaha ja'ala ar-ruha wal farah fir ridha wal yaqin. Dan sungguh Allah menjadikan ketenangan dan kelapangan kegembiraan di dalam keridhaan dan keyakinan. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki was-sukh. Dan Allah letakkan ham, keresahan, kegelisahan dan kesedihan di dalam keraguan dan kesukh dari kemarahan. Wa qad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd anallahu idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha. Akulah Allah yang apabila aku ridha, aku memberi berkah dan tidak ada batas bagi berkahku. Wa idza ghadibtu la'antu, dan kalau aku marah maka aku melaknat. Wa la'nati tudriku sab'a minal walad, dan laknatku bisa mengenai 7 turunannya. Wa laysa tis'atur rizqi wal amal bikathratihi, berkah yakni keluasan rezeki, kelapangan, kaya, banyaknya amalan dan apa namanya lapangnya rezeki dan amal itu bukan karena bukan banyaknya, dalam hal banyaknya usaha, bukan banyaknya amalan. Wala tulul umri bikathrati syuhuri wal a'wam, dan panjangnya umur bukan karena banyaknya bilangan tahun bulan. Walakin si'atu rizqi bil barakati fihi, tapi luasnya rezeki karena berkah pada rezeki tersebut. Orang yang mengupayakannya tidak terlalu payah. Dia pandai bisa membagi waktunya untuk hak, hak dirinya. Dia perhatikan hak keluarganya, hak robnya, ada usahanya. Terkerjakan semua untuk orang-orang yang mereka memang punya himmah akhirat. Allah satukan semua urusannya. Jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya rahimah. Allah satukan urusannya. Apa yang dia upayakan walaupun dia mungkin dapatkan sedikit, kerjaannya tidak banyak, ibadahnya terkerjakan sempurna. Hak-hak Allah, salat-salat sunnah, amalan-amalannya. Allah letakkan kaya di dalam hatinya. Dia sudah merasa cukup ketika melihat apa yang dia upayakan tidak mengganggu ibadahnya, tidak merusak ibadahnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan tidak suka. Dia tidak mengejar dunianya, dia tapi justru dunia yang mengejarnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat juga dalam kata-kata para ulama, rizki itu akan mengejarmu sebagaimana maut mengejarmu. Di dalam hadis ini tadi juga disebutkan, rizki itu akan mengejar seorang seperti maut mengejar dia. Dia tidak akan mungkin bisa mengelak. Sebagaimana dia tidak bisa menghindar dari kematian, seperti itu juga dia tidak bisa menghindar dari rezekinya. Qala rahimahullah wa qad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayatihi. Telah lewat bahwa umur seseorang adalah panjangnya masa hidupnya. Wala hayata liman a'rada 'anillahi washtaghala bighairihi. Dan tidak ada kehidupan, bukan orang yang hidup. Tidak dikatakan hidup orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan sesuatu selain Allah. Menyibukkan diri mengisi pikiran dan hatinya, upayanya yang di benaknya hanya sesuatu selain Allah. Perkara-perkara dunia. Dia sibuk bagaimana untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal. Bukan sibuk untuk bagaimana dia mengabdi kepada Allah. Entah itu dengan dunianya yang ada di hadapannya. Qala bal hayatul bahaim khairun min hayati, bahkan hidupnya ternak lebih baik daripada hidup orang yang seperti ini. Lebih jelas, lebih enak, lebih baik kehidupan binatang ternak. Apalagi di akhirat mereka tidak ada surga dan neraka. Dia merampas hak binatang lainnya, bahkan dia berani menguasai, menjajah dengan tanduknya, dengan cakarnya, dengan taringnya, dengan kekuatannya, merampas harta, merampas pasangan, memakan anak-anak binatang lain, merampas makanan-makanannya, tempat tinggalnya, membunuh penghuni aslinya, penghuni yang sebelumnya. Selesai. Di akhirat tidak ada mereka mendapatkan surga dan neraka. Dalam riwayat disebutkan kuni turaba. Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Dalam keadaan di dunia mereka tidak butuh pikiran. Dalam artian mereka tidak butuh belajar, masuk majelis-majelis, keluar majelis taklim. Sekolah, keluar masuk sekolah, bangku sekolah. Tidak perlu ada polisi yang mengatur mereka, presiden pemerintah mengatur mereka. Tidak perlu mereka bersusah payah melatih dirinya di sekolah. Kemanapun mereka jalan, mereka dapatkan. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada pedulinya. Tapi subhanallah, kalau manusia seperti itu, alangkah rendahnya nilai hidupnya yang dia pikirkan hanya untuk perut yang di bawahnya. Tidak ada kesenangan lain kecuali untuk itu. Dia jadikan nilai-nilai itu acuan, standarnya adalah urusan dunia. Lebih sengsara keluar masuk majelis taklim, ujung-ujungnya untuk cari perut, urusan perut dan syahwat. Rendah. Nah, rendah yang dia lakukan. Keluar masuk ma'ahid, tujuannya hanya untuk itu. Nasallallahu salam. Fa inna hayatal insani bi hayati qalbihi wa ruhihi. Nah, sungguhnya hidupnya manusia adalah hidupnya hati dan rohnya. Rohaninya, jiwanya hidup. Wala hayata li qalbihi, dan tidak ada kehidupan bagi hati itu illa bi ma'rifati fatirihi. Tidak dikatakan hidup kecuali dia terisi dengan ma'rifatu rabbih. Mengenal Allah yang menciptakan dia. Wa mahabbatihi, mencintai Allah yang menciptakan dia. Wa ibadatihi wahdah, beribadah kepadanya satu-satunya. Wal inabah ilaihi, kembali taat kepadanya. Wa tumanina bi dzikrihi, dan selalu tenang berzikir mengingatnya. Wal uns bi qurbi, merasa nyaman dekat dengannya. Sampai kita pada ketingkatan seperti ini, para talaba perlu untuk melatih dirinya merasakan betapa nikmatnya zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dalam gelisah, dalam resah, dalam sedih, dalam galau, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali gelisah, setiap kali gundah, baca ini untuk menghilangkannya. Belum, bukan zikirnya yang salah. Ada apa di hati kita? Betapa tebal karatnya. Dosa apa yang belum kita bertobat kepada Allah, sehingga membuat zikrullah itu tidak mempan, tidak bereaksi. Qala wa man faqada hadhihi al-hayata faqad al-khaira kullah. Siapa yang kehilangan hidup yang seperti ini, berarti dia kehilangan kebaikan seluruhnya. Ya, apa gunanya? Tidak merasa nyaman dekat dengan Allah, gelisah ketika masuk masjid. Diajak untuk mendengarkan Al-Quran, enggak nyaman. Duduk di majelis taklim, gelisah. Merasa yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap teriakan itu seakan-akan ditujukan pada dirinya. Setiap kalimat itu seakan-akan menyerang dirinya. Sebenarnya kalau dia masih hidup hatinya dan dia merasa seperti itu kebaikan. Kalau dia mau sadar dan dia mau memperbaiki diri. Karena Al-Quran yang dibacakan dalam majelis, hadis yang sahih kita dengarkan di dalam majelis, itu memang untuk kita. Qala rahimahullah walau tu'wida anha bima tu'wida fid dunya bal. Maka siapa yang kehilangan hidup seperti ini, dia kehilangan kehidupan seluruhnya walaupun digantikan untuk itu dengan semua yang bisa menggantikannya di dunia ini, tidak akan mungkin tergantikan. Betapa banyak orang cari menghabiskan hartanya, kenapa? Gelisah. Luar masuk rumah sakit jiwa, dokter psikiater, dokter-dokter ahli jiwa, ke klinik-klinik ahli jiwa, gonta-ganti dokter, gonta-ganti obat, berbagai tempat yang sudah dia datangi untuk apa? Menghilangkan ke stresnya, depresinya, kepanikannya, kegelisahannya, ketidaknyamanan dan ketidaktenangannya. Yang lebih jelek lagi, gonta-ganti minuman, gonta-ganti obat terlarang. Tidak juga menghilangkan. Sampai pada akhirnya mereka overdosis, mati di atas tempat tidurnya. Nah, yang lebih parah kalau itu adalah Muslim, tapi tidak tahu tentang dirinya, tentang Islamnya. Banyak. Ada mereka yang mungkin masya Allah semangat masuk dalam Islam, artis sebelum kalian lahir, terkenal di dunia, punya penyakit apa, merasa takut selalu sampai akhirnya mensterilkan dirinya, enggak boleh orang menyentuh sembarangan, akhirnya enggak bisa tidur, overdosis minum obat tidur. Ada dalam keadaan Muslim. Baik. Qala rahimahullah. Bal laysatid dunya bi ajma'iha iwadan an hadhihi al-hayat. Bahkan dunia ini dengan semua isinya itu tidak bisa menggantikan kehidupan yang seperti ini. Lihat korban mereka, berkorban harta, berkorban mereka korbankan semua. Yang penting apa? Bisa tenang. Bikin rumah di puncak-puncak, dibikin villa di tempat-tempat sunyi. Apa mencari ketenangan, tapi tidak pernah tenang. Dan lihat betapa banyak vilanya. Bahkan tidak jarang juga didapatkan ada yang mati gantung diri atau bunuh diri di vila-vila tersebut. Mereka mencari ketenangan, bukan mereka dapatkan ketenangan di sana. Ke pantai, piknik. Apa yang didapatkan? Sementara dalam perintah dalam ayat juga tidak mereka laksanakan untuk tadabbur, untuk melihat keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan ditanya. Di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itulah hati itu menjadi tenang. Qala fa min kulli syai'in yafutul 'abda iwadun. Apapun yang luput dari seorang hamba, dari kita, itu pasti ada gantinya. Kehilangan satu anggota tubuh akan berfungsi untuk anggota tubuh yang lain lipat ganda. Hatta kehilangan misal pun mata, Allah pertajam telinganya, Allah pertajam mata hatinya kalau dia mukmin. Dan itu selalu. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwid anhu syai'un albatta. Tapi kalau dia kehilangan Allah, Allah sudah tidak pedulikan dia, dia jauh dari Allah, maka tidak ada yang bisa menggantikan Allah sama sekali. Pangkal sumber semua kebaikan dan kebahagiaan keutamaan hidup dia tidak ada lagi. Seperti ikan sudah jauh dari tempat hidup habitatnya aslinya dari air. mau berenang di mana dia. Dan dia tidak akan kembali hidup kecuali kembali ke air. Seperti itu seorang hamba. Kalau dia sudah jadi hamba yang abid, lari dari majikannya, tidak ada tempat lagi kecuali dia harus kembali kepada majikannya. Dan kalau tahu betapa sayangnya Allah. Lihat dia dikisahkan, Ibnu Fudai bin Iyad pernah melihat seorang anak kecil di kota Mekah ketika beliau jalan-jalan malam hari, disebutkan diusir oleh anak, diusir oleh ibunya, jengkel ibunya, marah nakal sekali anak ini, diusir keluar, sudah dimarahi, diusir, tutup pintu, lari anak itu jauh, terlihat oleh Abu Dhail, kemudian ternyata begitu jauh, bingung anak ini mau kemana dia, gak ada tempat lagi kecuali dia akhirnya pulang, manggil-manggil ibunya sambil menangis dan tertidur di depan pintu. Sang ibu ternyata mengetahui di balik pintu itu, kemudian setelah anaknya lihat anaknya tidur, dia buka, dia dekap dan dia tangisi. Gak mungkin dia tega untuk melepas anaknya, biarkan anaknya pergi. Diintip oleh ibu tadi sampai anak itu kembali tertidur. Allah subhanahu wa ta'ala arham bi'ibadihi min hadihil mar'ah. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada anaknya. Dan Allah melarang bukan karena Allah pelit. Allah menyuruh bukan karena Allah ingin membebani, menyusahkan. Demi untuk keuntungan manusia. Baik, qala rahimahullah. Wa kaifa yu'awadu al-faqir bidzati 'anil ghani bidzat? Bagaimana mungkin al-faqir bidzat, sosok yang zatnya itu serba butuh, itu menggantikan sosok yang zatnya itu serba tidak butuh, serba kaya? Wal 'ajiz bidzat 'anil qadir bidzat? Bagaimana mungkin sosok yang 'ajiz, zatnya, materinya, unsur dirinya itu adalah sesuatu yang lemah, tidak mampu, mana mungkin menggantikan sosok yang zat yang maha kuasa, maha perkasa? Wal mayyitu anil hayyil ladzi la yamut. Bagaimana mungkin mayit menggantikan zat yang maha hidup, yang tidak mati-mati? Wal makhluk anil khaliq. Bagaimana mungkin makhluk menggantikan khaliknya? Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi albattah. Bagaimana mungkin akan mengganti ini sosok yang tidak pernah ada, tidak pernah wujudnya ada, yang dahulunya tidak pernah ada, yang tidak pernah dianggap dan tidak pernah diperhitungkan zatnya sama sekali. Bagaimana mungkin menggantikan amman hinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa jauduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzatih? Bagaimana mungkin menggantikan sosok yang sifat maha kayanya, hidupnya, kesempurnaannya, kedermawanannya, rahmatnya merupakan kelaziman zatnya yang maha sempurna? Wa kaifa yu'awadu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu milku samawati wal ardh? Bagaimana mungkin sosok yang tidak berkuasa, tidak memiliki apapun, yakni makhluk, apa yang kita punyai, kemampuan yang ada diri kita, pada diri kita pun bukan milik kita, perasaan halus, cerdas yang ada pada kita bukan punya kita, kepintaran kita, kemampuan kita itu bukan punya kita, titipan dari Allah. Bagaimana mungkin menggantikan zat yang serba maha kuasa? Dia pemiliknya. Wa innama kanat ma'siyatullahi sababan limahki barakatir rizki wal ajal li'anna syaitan muwakkalun biha wa ashabiha. Kenapa maksiat kepada Allah itu menjadi sebab terhapusnya berkah, rizki dan ajal, usia, waktu? Karena syaitan itu ditugaskan, memang diberi tugas untuk menguasainya dan juga teman-temannya. Fasal fasultanuhu alaihim, kekuasaannya atas mereka, dia yang mampu untuk menundukkan mereka. Wahawalatuhu ala hadihi diwan wa ahlihi wa ashabihi, dan upaya dia terhadap diwan ini, wa ahlihi, terhadap orang-orang yang dia ada di dalamnya, wa ashabihi, dan juga teman-temannya. wa kullu syai'in. Yani dia punya kekuasaan dan kekuatan hanya untuk grupnya sendiri, orang-orang yang mengikutinya, kelompoknya, wa ahlihi wa ashabihi. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqah. Semua yang bersentuhan dengan syaitan, disertai oleh syaitan, maka berkahnya itu akan terhapus. Walihada syuri'a dzikru ismillahi ta'ala indal akli wasyurbi wallabsi wallamsi warrukubi waljima'. Oleh karena itulah disyariatkan untuk selalu menyebut nama Allah setiap hendak makan, minum, berpakaian, mengendarai, naik kendaraan, bercampur dengan, menggauli istri, lima fi muqarati ismillahi minal barakah. Karena disertainya nama Allah itu akan mendatangkan berkah. Disebutnya nama Allah akan mendatangkan berkah. Wa dzikru ismihi yatrudus syaitan fatahsulul barakah. Dengan menyebut nama Allah, syaitan akan terusir, maka akan datanglah berkah. Sumber petaka itu adalah syaitan yang menyebabkan berkah itu hilang. Dengan mengusir syaitan, maka akan datang barokah. Tapi setiap kita baca zikir memulai, tidak juga mendapatkan hasil. Bahkan mungkin seringnya kerjaannya tidak ada manfaat. Sia-sia. Bahkan mungkin tangannya terluka. Atau ada yang hilang onderdilnya. Atau tidak bisa langsung jadi yang ingin dikerjakannya. Nah, langsung hasil. Bahkan mungkin gagal. Entah itu dia di sawah atau pekerjaan di bengkel. Bukan karena zikirnya, bukan bacaan-bacaannya yang salah. Dianya yang tidak kuat mendorong dalam hatinya, tidak kuat untuk menyatu dengan ucapan lisannya. Nah, sekadar bismillah. Wala mu'aridha lahu, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Wa kullu syai'in la yakunu lillahi fa barakatuhu manzu'ah. Nah, segala sesuatu yang tidak karena Allah, maka barakahnya itu akan tercabut. Fa inna ar-rabba huwa alladhi yubariku wahdah. Karena Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah yang satu-satunya memberikan berkah. Wal barakatu kulluha minhu. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak. Berkah itu, kebaikan itu semuanya dari Allah. Dan segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah itu pasti penuh kebaikan. Fa kalamuhu mubarak, sebagaimana dalam ayat. Kalamullah itu pasti berkah. Wa rasuluhu mubarak, dan rasulnya itu penuh berkah. Wa abduhul mu'min annafi' li khalqihi mubarak. Demikian pula hambanya yang beriman, yang bermanfaat bagi sesama, itu juga penuh berkah. Wa baituhul haram mubarak, rumahnya yang suci Mekah itu yakni mubarak. Wa kinanatuhu min ardihi wa hiya syam ardul barakah. Kinanah, tempat panahnya yang ditemani dari buminya, yaitu negeri Syam, itu adalah negeri yang penuh berkah. Wasafaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabihi. Allah sebutkan sifatnya dengan penuh berkah, yang penuh berkah, yakni Palestina, ini Syam, itu di dalam enam tempat di dalam ayatnya. Fala mubarika illa huwa wahdah, tidak ada yang memberi berkah kecuali hanya Allah satu-satunya. Wala mubaraka illa manusiba ilaih, dan tidak ada yang diberkahi kecuali yang dinisbahkan kepada Allah. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridha. Yani, yang saya maksud, kata beliau, yang dinisbahkan kepada uluhiyahnya sebagai hamba Allah, mencintai Allah dan keridhaan Allah. Wa illa fal kaun kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqihi. Kenapa dinisbahkan kepada uluhiyah? Kalau kepada rububiyah, maka seluruh isi alam ini dinisbahkan kepada rububiyah Allah. Ini kita semua adalah marbuk. Allah adalah Rabb kita dan ciptaan Allah. Wa kullu ma ya'ba'adahu min nafsihi min al-a'yan wal aqwal wa a'mal fala barakata fihi. Dan semua yang Allah jauhkan dari dirinya, baik itu a'yan, benda, materi atau unsur, wal aqwal wal a'mal, ucapan dan perbuatan, maka tidak ada kebaikan padanya. Wala khaira fihi, tidak ada berkah padanya, tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana qariban min dzalik, semua yang dekat kepadanya, fa fihi minal barakah ala hasbi qurbihi minhu. Maka keberkahan itu tergantung kedekatannya dengan Allah, dengan Rabbih Allah. Wa diddul barakah al-la'nah. Lawan dari barakah adalah laknat, seperti dalam yang dinukil oleh beliau tadi dalam zuhudnya Imam Ahmad. Laknat di sini bukan yakni sekedar orang itu mungkin apa namanya menghitam wajahnya atau mungkin berkurang hartanya, habis keturunannya, tidak. Bukan sekedar itu. Tapi bisa jadi orang yang dilaknat oleh Allah, atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dia dilaknat, dia tidak keluar dari satu dosa kecuali jatuh ke dalam dosa yang lebih jelek lagi. Nah, atau yang semisal, dia ingin keluar dari dosa itu tapi tidak bisa, dia lakukan lagi yang lebih jelek atau yang sama dengan dosa yang dia lakukan tadi. Nah, kalau dia sudah ini itu laknat. Nah, kalau dia dilaknat oleh Allah, diusir dari ketaatan kepada Allah, dijauhkan dari ketaatan, kemana dia? Dia ingin mendekat kepada ketaatan, tidak akan lagi bisa masuk mendekat kepada ketaatan tersebut, walaupun dia berupaya. Nah, selalu dia justru tidak mencapai, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini yang disebutkan oleh mereka. Ketika dia ingin mendapatkan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan, bukan dia makin jauh dari kemaksiatan, tapi justru masuk dalam kemaksiatan yang lain. Lam yuwaffaq, tidak diberi taufik dia untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini artinya dia dilaknat. Seorang kalau sudah dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Arti laknat itu kan orang itu diusir dari rahmat Allah, dari surga Allah, dari ketaatan pada Allah. Nah, itu yang paling mengkhawatirkan, itu yang paling kita takutkan. Qala fa ardul la'anahu Allah aw syakhsun la'anahu Allah aw amalun la'anahu Allah ab'adu syai' minal khair wal barakah. Tanah yang dilaknat, sosok orang yang dilaknat oleh Allah, amalan yang dilaknat, itu adalah sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan barokah. Wa kullu ma ittasala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi albattah. Maka semua yang berhubungan dengan itu, terikat dengannya dan berasal darinya, dan ini ada jalan ke arahnya, maka tidak ada barokah padanya sama sekali. Qala rahimahullah wa qad la'ana aduwahu iblis wa ja'alahu ab'adu khalqihi minhu. Dan Allah melaknat musuhnya iblis dan menjadikannya makhluk yang paling jauh dari Allah. Nah, enggak pernah ada juga keinginan untuk dia taat. Nah. Fa kullu ma kana min jihati falahu min la'natillah biqadri qurbihi minhu wa ittisalihi bihi. Nah, segala sesuatu yang berasal dari iblis, maka lahu, maka dia mendapatkan bagian dari laknat Allah tergantung dari kedekatannya dengan iblis dan kehubungannya dengan iblis. Makin dekat hubungannya dan makin erat hubungannya dengan iblis, makin besar laknat baginya. Faminha huna kana lil ma'asi a'zamu ta'thirin min ma fi mahki barakatil umri war rizqi wal ilmi wal amal. Dari sinilah kenapa maksiat itu punya pengaruh besar di dalam terhapusnya barakah, umur, rizki, ilmu dan amal. Karena kalau dia beramal pun bukan dari Allah, dorongan syaitan. Nah, akan syaitan akan mengemas, membuat dia memandang baik apa yang dia perbuat. Nah, sampai pada tingkatan nanti akan mendukungnya dengan dalil, mencarikannya dengan dalil. Wa kullu waqtin usiyallahu fi, setiap waktu dan detik yang di Allah didurhakai padanya, au malin usiyallahu bihi, dan setiap harta yang Allah didurhakai dengannya. Dia keluarkan harta uangnya untuk berbuat maksiat pada Allah. yang membeli rokok, yang beli nyanyian musik, kuota untuk dengarkan musik. Untuk apa dia? Harta dari Allah, dia gunakan untuk durhaka kepada Allah. Au badanin, atau badannya, kekuatannya, tubuhnya. Au jahin, kedudukannya, statusnya. Au ilmin, au amalin, fahuwa ala sahibihi. Atau ilmu ataupun amal, maka itu adalah bukan atas pemiliknya. Laisa lahu. Itu akan menjadi penyesalan, bukan menjadi keuntungan bagi dia. Falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata'a Allah bihi. Dia tidak mendapatkan keuntungan dari umurnya, harta dan kekuatan beserta kedudukan, ilmu dan amalnya, melainkan apa yang dia gunakan untuk taat kepada Allah dari umur dan rezeki tersebut. Dari harta tersebut. Seberapa kita gunakan harta itu untuk taat kepada Allah? Seberapa yang kita hambur-hamburkan untuk jalan yang sia-sia? Sementara kita tidak akan bergeser, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Tentang umur, kemana kamu habiskan? Yang mati muda jangan kira. Yang saya masih muda sudah meninggal. Ditanya sekian waktu muda sejak baligh untuk apa? Main terus? Atau dalam ibadah? Dan alangkah beruntungnya masuk dalam salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah. Syab nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bisa dia akan, dia yang akan bisa menjawab pertanyaan itu nanti. Umurmu kemana kamu keluar? Bahkan juga yang berikutnya, syababmu, kekuatanmu, kemana kamu habiskan? Kemudian ditanya, ilmumu, bagaimana dengan amalmu? Apa yang kamu amalkan dengan ilmu? Dan hartamu, dari mana kamu dapat? Dan kemana kamu belanjakan? Walihada, faminan nas, man ya'ishu fi hadhihi ad-dar 100 sanah aw nahwaha wa yakunu umruhu la yablughu 10 sinin aw nahwaha. Oleh karena inilah di antara manusia ada yang hidup 100 tahun di muka bumi ini tapi umurnya tidak lebih dari 10 tahun atau sekitar itu. Kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantara min al-dahab wal-fiddah wa yakunu maluhu fil haqiqah la yablugu alfa dirhamin aw nahwaha wa hakadha al-jah wal-ilm. Kemana yang 90 tahun yang lainnya? Artinya yang 10 itu itulah yang bermanfaat, yang terasa betul. Bahkan mungkin kita yang sudah lanjut usia, sudah berumur, baru merasa betapa yang dia merasakan hidup nikmat, kenal Allah, kenal akidah, kenal manhaj, kenal dakwah, kenal akhlakul karimah, kenal ilmu, berapa tahun dia merasakannya dan berapa tahun dia yang dia habiskan dengan sia-sia. Nah, ini buat pelajaran juga buat para thalabah untuk jangan lagi mikir dia untuk futur, untuk merasa lemah. Sering sudah kita sampaikan di sini banyak contoh. Kalau antum mungkin di Masjid Ibnu Taimiyah, antum bisa lihat akmam antum, paman-paman antum. Ada yang tato-tatonya masih nempel. Kemana mereka dahulu? Dan termasuk orang-orang yang semangat di barisan terdepan dalam saf setiap sholat. Hampir tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Rumah mereka ada yang jauh. Begitu antusias semangat mereka. Mereka bawa anak istri mereka untuk bercadar, untuk berhijab, untuk belajar. Tidak mereka kenalkan dengan sekolah-sekolah umum. Takut mereka sebagaimana mereka dulu takut tersesat. Kenal minuman keras. Bahkan saking tatonya pun tidak bisa dihilangkan. Ini gimana Ustaz? sudah taubat kepada Allah. Kalau memang Mas Antum sanggup untuk menyetrika untuk menghilangkannya, sudah. Kalau tidak, taubat. Jadikan ini biar jadi telah jadinya menjadi ibrah buat para thalabah. Betul-betul menunjukkan betapa jeleknya perbuatan yang dilaknat oleh Allah, mentato. Minta ditato dilaknat, mentato dilaknat. Tapi lihat mereka. Yang dahulunya juga ada mereka itu ahli. Gitaris. Nah. Supaya jangan terpikir buat para thalabah untuk kemudian jenuh, bosan. Menghafal Al-Quran, duduk, murajaah, membaca, menghafal. Para imam kita, bukan enggak mereka enggak merasakan yang seperti yang antum merasakan. Tapi mereka juga merasakan nikmatnya. Lihat, mereka membandingkan, seandainya anak-anak raja itu tahu, para raja itu tahu apa yang kita rasakan nikmatnya dalam majelis ilmu itu, mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Nikmat. Baik, qala rahimahullah. Sebagaimana di antara mereka ada yang memiliki qanatir muqantara, banyak berlimpah emas dan peraknya, tapi hartanya sesungguhnya tidak lebih dari 1000 dirham atau sekitar itu. Itu yang bermanfaat. Ya, ini pakainya untuk baju. Itu yang baru dia rasakan terpuaskannya dia, merasa memiliki. Bahkan mungkin yang punya kekayaan ketika dia awal-awal dia merasakan nikmatnya, cucuran keringatnya itu mendapatkan hasil. Mungkin itu yang paling berharga bagi dia dalam seumur hidupnya. Yang dia berikan, yang dia sedekahkan. Qala wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Wama walahu wa alimun aw muta'allimun. Dunia ini mal'un, terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada padanya kecuali zikrullah dan semua yang mengikutinya, dan orang yang alim kecuali orang yang alim dan orang yang muta'allim, orang-orang yang mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semua yang menyibukkan, melalaikan, menghorang dari Allah itu terlaknat. Itu adalah dunia. Qala wa fi atharin akhar, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia ini terkutuk dan terkutuk pula semua yang ada padanya kecuali yang itu karena Allah, yang dilakukan karena Allah, diniatkan karena Allah. Fa hadha huwa alladhi fihi al-barakah khassah wallahu al-musta'an wa alayhi tukalan. Inilah yang kata beliau di dalamnya ada berkah yang secara khusus. Wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat kita minta pertolongan dan kepadanya kita berserah diri. Nah, apalagi disebutkan oleh para ulama kita, dunia ini Rasulullah pun menyebutkan dunia ini karena saking rendahnya maka betul-betul sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak Allah pun jadikan kecuali untuk tempat bercocok tanam. Untuk orang itu berusaha di muka bumi yang di dunia ini, dan panennya yang akan mereka petik nanti di akhirat. Bukan untuk tinggal selamanya di dunia. Kalau seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk, orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan minuman sama sekali. Tidak akan mendapatkan minuman. Tapi karena rendah, karena tidak bernilai, mereka masih bisa minum. Dan kaum muslimin tidak pantas untuk berebut dengan mereka. Karena dunia ini bukan untuk mereka, tapi untuk kaum mukminin. Disediakan oleh Allah. Tapi bukan untuk mereka jadikan tempat menetap. Wallahu a'lam bissawab. Itu semua dengan ketaatan kepada Allah. Itu dia merasakan nikmat dan barokahnya. Dia hidup di dunia dengan merasakan apa yang di dunia ini. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, miskin ahli dunia. Mereka meninggalkan dunia tapi belum merasakan apa yang paling enak di dunia. Ketika ditanyakan ulama yang menyebutkan ini, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, apa yang paling enak di dunia? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana? Mengenal Allah ma'rifatan qalbiyah, yang menuntut konsekuensi untuk tunduk dan taat kepada syariat Allah. Itu ma'rifatullah. Nah, antum sudah pelajari dalam salah satu usul yang merupakan kewajiban untuk setiap kita mempelajarinya. Mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.